Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Melanjutkan majlis kita tadi sore, kita sampai pada athar Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, yang membagi manusia menjadi tiga golongan: alimun rabbani wa muta'allimun ala sabili najatin. Yang kedua adalah orang yang menggeluti ilmu, menggeluti ilmu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala aqidatan wa fiqhan, mempelajari ilmu aqidah, prinsip-prinsip iman, mempelajari enam rukun iman dan penjabarannya, dan belajar fiqh, mempelajari rukun-rukun Islam dan penjabarannya, dan perkara-perkara lainnya yang termasuk dalam hukum syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat amalan. Yang wajib untuk dipelajari, untuk diketahui oleh seseorang. Sehingga dia menjadi seorang muslim, menjadi seorang mu'min, muwahhid, yang beragama di atas ilm, beriman dan beramal di atas ilm. Dan dia menjalani syariat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Nabi alaihi salatu wassalam pernah bersabda pada hadis Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu muttafaq alaih, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki kebaikan padanya, kebaikan padanya, yufaqihu fid din, Allah Subhanahu wa ta'ala faqihkan dia dalam agama ini. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala beri dia fiqh, fiqh pada istilah syariat meliputi akidah dan fiqh yang diterangkan tadi. Akidah yaitu 6 rukun iman. Kemudian fiqh, hukum yang menuntut amalan yang pokoknya adalah 5 rukun Islam dan hukum-hukum yang lainnya yang ada dalam syariat, meliputi ini semua, memahami akidah dan fiqh. Ini al-fiqh pada istilah syariat. Yang dimaksud pada hadis ini bukan fiqh pada istilah fuqaha yang membedakan fiqh dengan akidah, tetapi fiqh yang dimaksud pada hadis ini adalah fiqh pada istilah syariat yang meliputi akidah, ilmu akidah dan ilmu fiqh. Allah Subhanahu wa taala yufaqihu fid din, beri dia fiqh tentang agama ini, masail al-aqidiyah al-ilmiyah, masail al-fiqhiyah al-amaliyah, masalah-masalah akidah yang sifatnya ilmiah, masalah-masalah amalan fiqh. Hadis ini menunjukkan bahwa semakin tinggi fiqh, pemahaman seseorang memahami agama ini, syariat ini, ilmu akidah, ilmu fiqh, berarti semakin besar pula kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan padanya. Dan dengan itu dia akan meraih keselamatan hidup di dunia dan di akhirat. Dengan itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mereka yang tidak diberi fiqh tersebut, ilmu tersebut. Dengan itu termudahkan jalannya menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dia meniti siratul mustaqim, jalan yang lurus yang akan menyampaikan dia kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh suatu jalan, dia mencari ilmu, dengan itu Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya jalan menuju jannah Allah Subhanahu wa taala. Dengan dia menuntut ilmu, kemudian dengan itu Allah beri dia fiqh, faqihkan dia, mengerti akidah. Kemudian dia meyakininya, mengimaninya, menjadi prinsip ideologi baginya. Kemudian mengenal syariat Allah Subhanahu wa taala, hukum-hukum syariat Allah yang menuntut amalan darinya, yang wajib dia kerjakan dan dia mengerjakannya sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan ajaran Nabi alaihi salatu wassalam, atas dasar ikhlas, hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan jannah Allah Subhanahu wa taala, takut adab Allah, takut neraka Allah Subhanahu wa taala, maka dengan itu biiznillahi taala dia akan sampai kepada jannah Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan baginya, Allah tolong dia, Allah beri dia taufik untuk menuju surganya. Oleh karena itu ingat, kita ingat baik-baik bahwa kita belajar, kita menuntut ilmu syar'i ala sabili najatin. Kita dituntut setelah belajar, setelah mendengar ilm, setelah memahaminya, kalau itu permasalahan-permasalahan prinsip, permasalahan-permasalahan akidah, rukun-rukun iman, maka kita dituntut untuk mengimaninya. Kita dituntut untuk menjadikannya sebagai prinsip hidup kita, prinsip kita dalam beragama, menjadi ideologi kita, menjadi akidah kita sampai mati. Apapun fitnah yang mengancam kita, kita tetap mempertahankannya. Kita tidak akan meninggalkannya, kita tidak akan menjualnya li aradin minad dunya, hanya karena sedikit kenikmatan dari dunia ini. La li mansibin, tidak hanya karena mengejar mansib jabatan kemudian kita meninggalkan manhaj kita, akidah kita, ideologi kita, prinsip agama kita. Wala li nisa, tidak pula hanya karena wanita, tidak pula karena mal, tidak pula hanya karena harta benda. Mengingat harta termasuk fitnah yang diingatkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, li kulli ummatin fitnah, wa setiap umat ada fitnahnya, wa fitnatu ummati al-mal, dan fitnah umatku adalah harta. Juga Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, madhi ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i alal mali wasyarafi lidini. Tidaklah dua serigala yang dilepas bebas untuk mengganyang sekelompok ternak kambing itu lebih merusak terhadap sekawanan kambing ini tadi, yang dua serigala yang buas dilepas bebas untuk mengganyang mereka, tidaklah itu lebih merusak terhadap kambing-kambing itu dibandingkan kerusakan yang ditimbulkan oleh hirs, semangat seseorang, perhatian seseorang untuk mengejar harta dan kemuliaan, kedudukan, jabatan terhadap agamanya. Ketika seseorang sudah mulai berpikir untuk mengejar harta, mengumpulkan harta, sehingga dia dihadapkan pada fitnah. Ketika seseorang sudah mulai berpikir untuk mengejar kedudukan, jabatan, dia ingin mulia dengan itu, dia ingin dihormati dengan itu, dia ingin jadi besar dengan itu, maka itulah saat yang ditakutkan. Karena itu kata Nabi SAW, akan lebih merusak agama seseorang. Tidak sedikit orang yang kemudian meninggalkan manhajnya, akidahnya, hanya gara-gara harta, gara-gara kedudukan, jabatan. Wal'iyadu billah. Jadi ingat, seorang yang belajar, seorang talibul ilm, mempelajari ilmu syar'i, harus terus istiqomah, konsisten, dan tidak boleh berhenti terus di majelis, di majelis-majelis ilm, bersama ulama, bersama masyayikh, bersama asatidah, saling memberi faedah, berbagi faedah, mendengar ilmu, mendengar nasihat, arahan. Itulah hidup kita. Itulah hidup kita. Ala sabili najah. Dan kita tidak boleh putus sama sekali tawasul dengan ulama kita, masyayikh kita, asatidah kita. Terus saling membimbing. Kita berhubungan dengan ulama rabbaniyun. Ulama rabbaniyun pada golongan yang pertama yang disebutkan. Kita berharap kita termasuk dari golongan yang kedua, yaitu orang-orang yang selalu belajar, belajar menuntut ilm ala sabili najah, di atas jalan keselamatan. Dan ini tidak boleh berhenti. Terus istiqamah. Sehingga kita terus dalam dari zikrullah yang satu ke zikrillah yang berikutnya. Sehingga kita bisa terjaga dan kokoh dalam menghadapi fitnah-fitnah syubhat dan syahwat yang telah diisyaratkan. Karena jika tidak, fitnah yang ada sangatlah dahsyat. Jadi diingat, hal lain yang perlu kita ingat, apa yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa kita datang bermajelis, kita datang belajar menuntut ilm, tujuannya untuk memberantas kebodohan dari diri kita, untuk membina diri kita dengan ilmu, iman dan amal. Diingat pula bahwa kita datang di majelis, menghadiri majelis ilm, belajar, la lil ilmi faqat, walakin lil ilmi wal amal. Bukan semata hanya untuk ilmu saja, untuk kita mendengar ilmu, kita hafalkan, kita fahami, kemudian kita tulis, kita baca. Bukan hanya semata itu, tetapi puncaknya al-ghayah min dhalika al-amal, nuridul amal. Puncak yang diinginkan dari itu, kita menginginkan beramal. Jika yang kita pelajari itu adalah masalah-masalah akidah, maka kita fahami dan kita yakini sebagai akidah kita sampai kita mati. Jika yang kita pelajari itu adalah masalah-masalah amaliyah, fiqh, hukum-hukum fiqh amaliyah, masalah bersuci, sholat dan yang lainnya, maka kita amalkan. Maka kita amalkan. Sehingga ilmu yang kita pelajari itu bukan hanya menjadi satu maklumat saja, semacam maklumat, yakni pengetahuan semata, tetapi itu berbuah, berbuah, membuahkan keimanan, membuahkan amal soleh. Itulah ilmu nafi', itulah ilmu yang bermanfaat, yang Nabi kita alaihi salatu wassalam memohon berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat. Barang siapa datang ke majelis ilm lil amal, ingin beramal, yanfa'uhu qalilul ilm, maka bermanfaat padanya ilmu yang sedikit. Ilmu yang sedikit yang dia fahami, yang dia dengar, yang dia catat, namun dia berusaha mengamalkannya. Dia berusaha mengamalkannya, maka bermanfaat baginya. Tetapi barang siapa datang bukan untuk beramal, fala yanfa'u katsirul ilm, maka ilmu yang dia dengan yang didapatkan di majelis, banyak yang dia fahami, banyak yang dia catat, tapi dia tidak beramal, maka tidak bermanfaat baginya. Diharapkan dengan belajar ilmu, dengan itu kita mengenal hukukullah wa hukukul ibad, hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib kita tunaikan. Menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak-hak Allah subhanahu wa ta'ala yang wajib. Menyembah Allah, mengagungkan Allah dengan ibadah-ibadah yang kita diperintahkan dengan penuh keikhlasan, tanpa riya, tanpa sum'ah, tanpa syirik. Mengenal hak-hak hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengenal hak Nabi kita Muhammad SAW. Kita mengenal hak para sahabat, sahabat, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Mengenal hak kaum mukmin yang telah mendahului kita, untuk kita doakan mereka kebaikan. Mengenal hak kaum mukminin yang telah mendahului kita di kalangan sahabat salafun salih. Kita cintai mereka, tidak membenci mereka, sebagaimana halnya orang-orang Syiah. Tidaklah kita menyebut mereka kecuali memuji mereka, menyanjung mereka. Dan mereka adalah salaf kita, pendahulu kita yang saleh, kedua kita. Kemudian hak-hak yang lainnya, kita selaku rakyat, warga negara, kita mengenal hak pemerintah kita, penguasa kita, kewajiban kita untuk menaati mereka. Selama itu pada batas yang tidak melanggar syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan pada batas kemampuan kita. Adapun jika kita diajak, diseru untuk bermaksiat, berbuat mungkar, maka kita tentunya berkewajiban menaati penguasa tertinggi, penguasa-penguasa kita, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita menaati penguasa kita, pemerintah kita, dalam bermaksiat kepada penguasa alam semesta ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita mengingkari, tapi di sana ada hak-hak penguasa pemerintah yang tetap kita harus jaga. Tidak kemudian kita keluar ke jalan berdemonstrasi, apalagi sampai pada tingkatan melakukan gerakan untuk khuruj, untuk memberontak, untuk merebut kekuasaan, yang dengan itu mengobarkan api fitnah dan merusak stabilitas kehidupan berbangsa, dan akan berakibat kerusakan yang tidak ada ujung pangkalnya, fitnah yang tidak ada ujung, yang tidak ada akhirnya. Fal'iyadu billah. Ini semua kita pelajari. Ala sabili najah. Ini adalah tujuan kita menuntut ilmu. Kita mengenal sebagai orang tua, kita mengenal hak anak-anak kita. Sebagai anak mengenal hak orang tuanya. Suami mengenal hak istrinya, istri mengenal hak suaminya. Tetangga dengan tetangga yang lain saling mengenal haknya yang harus dijaga. Ta'awun satu sama lainnya dalam menunaikan hak. Ketika terjadi ta'awun yang baik, kerjasama yang baik antara penguasa, penguasa mendengarkan bimbingan ulama, umara mendengarkan bimbingan ulama, ulama yang sesungguhnya, bukan ulama su, bukan ulama jelek yang mengisyaratkan kepada kemungkaran, kepada kebatilan. Kemudian memperhatikan hak warganya, rakyatnya, menunaikan kewajibannya sebagai penguasa. Begitu pula sebaliknya tadi, rakyat, warga mengenal hak pemerintahnya, kemudian menunaikannya, akan tercipta kehidupan berbangsa dan bernegara dengan nuansa Islami sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Akan turun barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ta'awun antara orang tua dengan anak, timbal balik mengenal, masing-masing mengenal haknya. Sebagai orang tua, kita mengenal hak anak-anak kita, hak anak-anak kita untuk kita pelihara, untuk kita bina, baik yang sifatnya nafkah maupun yang sifatnya tarbiyah, pembinaan adab, akhlak. Kita dukung anak-anak kita, kita biayai semampu kita, semampu kita, agar dia bisa belajar menuntut ilmu. Harapannya dia bisa lebih baik dari kita. Kalau tidak sama dengan kita, tumbuh dewasa menjadi seorang salafi, kokoh manhajnya, kokoh akidahnya, kokoh amal solehnya. Atau harapan tentunya, kita boleh berharap semoga ada di antara mereka yang menjadi ulama. Wal fadlu minallah. Dzalika fadlu Allah yu'ti man yasha. Allah yang memilih siapa yang akan Allah beri keutamaan. Sehingga kita bersemangat. Begitu pula anak mengenal hak orang tuanya untuk dia hormati, dia hargai, dia taati. Ya. Mendengar bimbingannya, taat kepadanya dalam hal-hal yang sesuai dengan ketaatan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau diajak kepada yang batil, diajak kepada kemungkaran, sama dengan pembahasan sebelumnya, kita tidak mungkin menaati siapapun dalam rangka kita bermaksiat kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam kehidupan rumah tangga, suami istri saling mengenal haknya satu sama lainnya. Suami menunaikan hak terhadap istrinya, istrinya menunaikan hak suaminya. Ta'awun, membina rumah tangga. Sakinah, mawaddah, sehingga tercipta suasana rumah tangga yang dengan itu keduanya terbantu sama-sama untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa ta'ala, mengerti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan suami istri ditegakkan. Ya, istri menaati suaminya pada batas-batas yang ma'ruf, tidak pada perkara yang mungkar, tidak melakukan nusyuz, tidak mendurhakai suaminya. Ya, begitu pula termasuk hal yang butuh untuk sering diingatkan kepada para ummahat yang bersuami, termasuk dalam permasalahan ini. Ya, para kalian adalah orang-orang yang belajar menuntut ilmu, mengerti syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk diantaranya tentunya para ummahat tidak boleh ikut-ikutan sebagaimana halnya ibu-ibu dan pandangan masyarakat umum dari kalangan ibu-ibu yang mereka, pada pandangan mereka, pandangan masyarakat, menganggap tabu yang namanya poligami, yang namanya ta'addud. Bahwa itu bukan aib. Bukan aib. Bukan hanya memalukan. Yang aib dan memalukan adalah seseorang berzina. Oleh karena itu syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung ini, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala yang agung ini membuka lebar-lebar. Allah Maha tahu kebutuhan hamba-hambanya. Allah Maha tahu apa yang aslah, apa yang paling bermaslahat untuk hamba-hambanya. Allah tahu kebutuhan hamba-hambanya dari kalangan rijal. Mereka membutuhkan pendamping. Nah, sebagian mereka atau banyak dari mereka mungkin tidak cukup hanya dengan satu. Butuh dua, butuh tiga, sampai empat batas terakhir. Fankihu ma tawba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahi yang kalian suka dari kalangan wanita. Dua atau tiga sampai empat. Dan ini sunnah yang agung, jangan terpengaruh. Kaum rijal jangan terpengaruh dengan seruan-seruan yang batil dari kaum liberal dan semisalnya yang menyerang kesucian dan keagungan syariat, yang sampai pada tingkatan melecehkan Nabi kita alaihi salatu wassalam dalam masalah ini. Ketika Nabi kita sendiri mencontohkan bahwa Nabi kita punya 9 istri. Dan ini khususiyah, khusus untuk Nabi kita alaihi salam. Bisa 9, lebih dari 4 ya. Adapun umatnya tidak boleh lebih dari itu. Naam. Yang dengan itu seseorang semakin menyempurnakan dirinya ketika dia merasa akan lebih tenang ketika memiliki 2 istri. Dia merasa akan lebih tenang lagi kalau sampai 3 atau sampai 4. Allah membuka lebar-lebar syariat. Allah Maha tahu apa yang baik terbaik buat umatnya. dan para wanita, pertama kali kewajibannya adalah ridha dengan syariat Allah SWT. Ini pertama. Na'udzubillah dengan orang-orang yang membenci syariat ini, memerangi syariat ini sebagai syariat Allah diperangi. Ini termasuk dari nawakidul Islam. Namun jika seseorang ridha dengan syariat, syariat ini dan syariat yang lainnya, namun mungkin di sana ada unsur kecemburuan dan yang lainnya, itu adalah hal yang wajar. Tetapi seorang istri dibutuhkan ta'awunnya, pengertiannya, minimalnya jika memang suaminya butuh, dia tidak menghalangi. Dia tidak menghalangi. Bahkan ada sebagian dari mereka yang justru membantu. Membantu dan mendukung dan membantu mensukseskan upaya suaminya untuk menjalani sunnah tersebut, minimal tidak menghalangi. Dan mempermudah pada urusan-urusan administrasinya dan yang lainnya, dan urusan-urusan dalam rumah tangga. Jika ini diniatkan ta'awun, maka itu mulia. Mulia. Nah, dan itu akan menjadi contoh. Kita selalu harus yang terdepan, salafiyun dan salafiyat, memberi contoh dan memerangi hal-hal yang berkembang di masyarakat yang itu bertolak belakang dengan syariat kita, karena pengaruh orang-orang liberal dan yang lainnya yang dengki terhadap Islam, yang masuk menyusup dalam Islam nifaqan. Baik, mereka adalah munafik yang tampak dari statement-statement mereka yang menghina Islam, menghina syariat Allah, menghina malaikat Allah dan yang lainnya. Tetapi sebaliknya diingatkan juga kaum rijal, para suami butuh ta'awun, ingat, jangan lupa hak istri. Dan bagi yang hendak menjalani ini, ingat konsep adil, konsep adil. Wa illa, jika tidak, maka ingin menjalani sunnah justru terjerumus dalam dosa karena mendolimi istri-istrinya. Wala yajrimannakum sana'anu qawmin ala alla ta'dilu, i'diluhu akrab littaqwa. Perintah berbuat adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Maka harus mengerti konsep adil, adil dalam syariat kita. Bagaimana dia adil terhadap istri-istrinya. Dan ini sekaligus tambih bagi mereka-mereka yang sudah menjalani ini. Bagi mereka yang sudah menjalani ini untuk betul-betul mempelajari dan menyempurnakan ilmu tentang kehidupan poligami. Sehingga terus menyempurnakan, benar-benar tahu konsep adil ini tadi, sehingga tidak mendolimi sedikit pun terhadap istrinya. Dan bagi mereka yang hendak menjalaninya untuk persiapan, al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ya, bukan serobotan begitu saja tanpa persiapan sehingga gagal. Berawal dari ketidakadilan ini tadi. Nah, ini contoh butuhnya ta'awun. Karena ketika kita mengenal syariat Allah SWT di atas ilmu, akan mudah ta'awun itu tadi. Nah, sama-sama bekerja sama yang baik sehingga semuanya sama-sama menjalani hidup ini istiqomah. Ya, sama-sama meraih kebahagiaan di atas barokah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu pula tetangga dengan tetangga kita yang hidup berkomunitas di banyak tempat, salafiyun berusaha untuk membuat lingkungan yang di situ berkomunitas sesama salafiyun, satu manhaj, satu akidah, dan disempurnakan di situ ada ma'had untuk menuntut ilmu, untuk belajar ala sabili najah, yang kemudian nanti aba ummahat semuanya berpusat ke sana untuk belajar di situ. Terus seperti itu. Ya. Maka jangan lupa. Jangan sampai kita setelah mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala seperti tempat ini misalkan, Allah mudahkan kemudian antum datang berbondong-bondong di sekitar ma'had ini, kemudian pada saat kalian sudah dekat justru kalian salah satu dari kalian jarang ke masjid ini ya, untuk menghadiri majelis. Nah, untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Nah, ingat itu tujuan di antara, tujuan inti kalian datang, sehingga berusaha untuk tidak pernah ketinggalan sedikit pun. Ya, kemudian di antaranya lagi, agar bisa mentarbiah anak dengan baik, ada madrasah yang dekat sehingga anak-anak kita, anak-anak antum bisa antum bawa ke madrasah untuk dibina dan diawasi dari dekat. Diawasi dari dekat. Nah, dan ciptakan ta'awun yang baik antara ma'had dengan salafiyun yang ada. Nah, termasuk ta'awun antara asatidzah mudarrisun dengan awliya at-tullab, awlad, antara pengajar dengan wali, orang tua anak itu. Harus ada ta'awun jika ingin berhasil membina anak ini. Keterbukaan, komunikasi dalam membina anak tersebut. Ya, apa-apa yang butuh diperbaiki darinya. Kerjasama, ta'awun. Nah, dan membina husnudzon satu sama lainnya. Nah, makanya akan menghasilkan hasil yang baik. Barakallahu fikum. Kemudian ta'awun bersama untuk mengembangkan ma'had tersebut. Ya. Untuk mengembangkan ma'had tersebut, menyempurnakan apa yang kurang ketika dibutuhkan. Ta'awun itu meliputi ta'awun dalam hal tenaga ketika ada kerja bakti bersama, merenovasi masjid dan seterusnya, berlomba-lomba datang dengan tenaganya untuk hal itu. Nabi alaihi salatu wasallam bersama sahabat ta'awun satu sama lainnya membangun Masjid Nabawi. Nabi sendiri terjun langsung bersama para sahabat. Begitu pula pada perang Khandaq, Nabi Rasulullah SAW bersama sahabat ta'awun dengan tenaga mereka untuk menggali parit berdasarkan ide yang cemerlang dari Salman Al-Farisi yang tidak dikenal oleh orang Arab di kala itu pada peperangan mereka, sehingga di luar persangkaan Ahzab, kumpulan koalisi orang-orang musyrik kafir yang datang dengan jumlah yang luar biasa besarnya, seluruh kekuatan musyrik sudah ada ketika itu, namun mereka tercengang dengan parit yang menghalangi mereka untuk bisa masuk ke Madinah, ke tempat Nabi SAW, karena memang di luar pengetahuan mereka. Itu hasil ta'awun Nabi SAW dan para sahabat. Nabi sendiri ikut menggali sama-sama. Begitu pula kita, semuanya akan menjadi ringan. Fasilitas apa yang dibutuhkan, yang ingin disempurnakan, membutuhkan uluran tangan kita semua, tangan tenaga kita semua turun sama-sama, akan menjadi ringan dan akan mencapai hasil yang sempurna. Begitu pula ta'awun dari segi harta. Ya. masing-masing berusaha memberikan sumbangsinya, banyak atau sedikit yang dimilikinya, banyak atau sedikit yang dimilikinya, kelebihan dari apa yang dia butuhkan untuk nafkah wajibnya dia dan keluarganya. Atau boleh jadi sebagian dari kita mungkin mengutamakan urusan dakwah daripada kebutuhan kita dengan syarat memang kita mampu bersabar bersama keluarga, sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kedua kita, bagaimana munafasahnya, musabaqahnya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhuma, berlomba untuk meraih keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun. Umar selalu berusaha ingin mengungguli Abu Bakar As-Siddiq. Sampai-sampai ketika itu Umar membawa setengah dari hartanya diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wassalam untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Dan Umar menyangka bahwa dia akan mengalahkan Abu Bakar kali ini. Ternyata Abu Bakar Siddiq menyusul setelahnya membawa seluruh hartanya tanpa ada yang disisakan di rumahnya. Apakah ini bisa kita tiru? Kata ulama, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, apa yang dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq bisa kita tiru. Bisyurut, dengan syurut, dengan syarat seperti keadaannya Abu Bakar Siddiq dalam hal bisa bersabar setelah itu. Bisa bersabar setelah itu, keluarga juga bisa bersabar. Apabila tidak, maka jangan dicontoh. Namun mungkin mencontoh Umar, atau lebih rendah lagi dari itu, meskipun sedikit. Wattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Jaga diri kalian dari neraka Allah Subhanahu wa taala, meskipun dari neraka Allah Subhanahu wa taala, meskipun hanya dengan bersedekah dengan sebiji kurma. Sedikit, tapi jika dikumpulkan semuanya akan menjadi banyak. Ta'awun. Nah, dan syarat yang lainnya, kembali kepada ingin mencontoh Bakar Siddiq, di samping mampu bersabar, yang kedua kata Ibn Uthaymin rahimahullah, punya gambaran penghasilan usaha di waktu ke depan. Ya, bukan kemudian setelah itu terputus sama sekali faktor-faktor penghasilannya sehingga dia termudaratkan, sehingga fatal terhadap dirinya dan keluarganya. Naam, ta'awun dalam hal harta. Ini naam, masuk waktu al-muadzin yu'adzin. Naam. Begitu pula atau melanjutkan keterangan tadi, pentingnya menjaga aset dakwah ini, ma'had seperti ini, masjid dan madrasah di sini dan di seluruh wilayah negeri ini, di sana, di mana di sana ada ma'had, ada madrasah, ada masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan di sana ada Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun yang berkomunitas, karena disitulah pusat berkumpulnya Ahlus Sunnah Wal Jamaah dalam rangka mereka belajar menuntut ilm ala sabili najah. Ini harus terus berlanjut, terus dipertahankan dan ditingkatkan terus dari generasi ke generasi berikutnya. Nah, siapapun di antara kita yang ikut ambil andil sehingga itu tercipta, kita berharap itu semua menjadi amal jariah bagi kita. Jika kita semua nanti sudah meninggalkan dunia ini dan itu diteruskan dinikmati oleh anak cucu kita, kita berharap amal jariah itu pahalanya terus mengalir kepada kita. Pahalanya besar kecilnya tergantung besar kecilnya andil kita tadi, ta'awud untuk itu. Naam. Dan ta'awun ini tadi juga diantara hal yang penting dan menentukan adalah terciptanya ukhuwah yang baik diantara salafiyun, diantara ahlus sunnah wal jamaah. Satu manhaj, satu akidah, terus dijaga ukhuwah antara satu tetangga dengan tetangga yang lain, dikenali hak-haknya. Dikenali hak masing-masing sehingga tidak saling mendzalimi, tidak saling menyakiti. Naam, tercipta ukhuwah, persaudaraan di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua akan mendukung istiqomah kita di atas ilmu, di atas amal soleh, iman dan amal soleh. Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Hendaknya kalian semua berpegang teguh dengan tali Allah yang kokoh, agama Allah, syariat Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Jangan berpecah belah. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Hendaknya kalian mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika kalian dulu saling bermusuhan satu sama lainnya. Para sahabat dulu di masa jahiliyah, kaum Aus dan Khazraj yang kemudian menjadi kaum Ansar, mereka berperang tiada henti, musuh bebuyutan pada masa jahiliyah. Dengan Islam mereka dipersatukan. Fa'allafa baina qulubikum, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'mati ikhwana, kemudian kalian menjadi saudara berkat nikmat Allah Subhanahu wa taala, karunia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menyatukan itu kecuali Islam. Adapun orang-orang kafir, orang musyrik, kehidupan jahiliyah, kehidupan yang berdasar di atas kebatilan, di atas kejahilan, di atas hawa nafsu, syahwat yang tidak terkendali, hanya menciptakan permusuhan yang tiada henti, perselisihan yang tiada henti. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mentahdzir, mengingatkan hamba-hambanya, wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Janganlah kalian menjadi seperti orang musyrik yang mereka memecah belah agama mereka. Mereka punya aliran sendiri-sendiri, punya kelompok sendiri-sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, masing-masing kelompok itu berbangga dengan apa yang mereka miliki sesuai hawa nafsu mereka. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, la tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Wasiat kepada sahabatnya, kepada kaum mukminin, kepada umatnya, kalian jangan kembali setelahku, sepeninggalku kembali menjadi seperti orang-orang kafir. Bunuh-bunuhan satu sama lainnya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Islamlah yang menyatukan itu, yang menciptakan perdamaian, kedamaian, persatuan di atas ukhuwah Islamiyah, satu agama, satu akidah, satu manhaj, satu visi dan misi, sama-sama ingin ta'awun, kerjasama dalam menjalani hidup ini untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, agar sama-sama istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di atas iman, di atas Islam. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian ta'awun di atas kebaikan dan ketakwaan. Yang tujuan ini tadi. Wala ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. Jangan ta'awun di atas dosa dan permusuhan. Luar biasa. Yang tadinya kita tidak saling mengenal, banyak dari kita tidak saling kenal mengenal, tidak ada hubungan kekerabatan. Namun satu sama lainnya dekat, berkawan, bersaudara, dipersaudarakan oleh Islam, oleh manhaj, satu manhaj, satu akidah, satu agama. Ini harus dijaga, harus dijaga. Jika ada percikan-percikan perselisihan, kesalahpahaman, maka itu diselesaikan dengan baik. Itu diselesaikan dengan baik, tidak lantas itu menjadi pemecah di antara Ahlussunnah wal Jamaah, jadi penghalang untuk kemudian ta'awun bersama. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini, karunia ini kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang permusuhan orang-orang kafir dan upaya-upaya orang kafir untuk menghancurkan Islam dalam surat Al-Anfal, wa yuridu ayakhda'uk fa inna hasbakallah, jika mereka berkeinginan, bermaksud untuk mengelabuimu, wahai Muhammad, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang mencukupimu, jadi penolongmu dan pelindungmu. Walladhi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengukuhkan kamu dengan pertolongannya dengan kaum, dan dengan pertolongannya dan dengan kaum mukminin yang ada di sekitarmu bersamamu. Kaum mukminin ini para sahabat yang bersaudara satu sama lainnya di atas ukhuwah, yang disatukan hati-hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa allafa baina qulubihim, kata Allah, dan Allah Subhanahu wa taala telah melekatkan, mengeratkan di antara hati-hati mereka. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim, seandainya kamu wahai Muhammad alaihi wasallam menginfakkan mengerahkan seluruh yang ada di muka bumi untuk merayu mereka, untuk melobi mereka agar mereka mau bersatu dengan pemberian harta yang ada di seluruh dunia ini, agar mereka mau bersatu, tidak berselisih. Ma allafta baina qulubihim, kamu tidak akan bisa wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyatukan hati mereka dengan bayaran itu, tidak akan bisa. Walakinallaha allafa bainahum, akan tetapi Allah yang menyatukan mereka dengan apa? Dengan Islam. Abdul Razzaq Sun'ani rahimahullah meriwayatkan dalam musannafnya dan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, idza qaraba Allahu bainal qulub, idza qaraba Allahu bainal qulub lam yuzahziha shay', apabila Allah subhanahu wa ta'ala yang mendekatkan, melekatkan antara hati-hati itu sehingga menjadi dekat, menjadi lekat, menjadi akrab satu sama lainnya, saling mencintai, saling bersaudara, lam yuzahziha syai', maka tidak ada sesuatu yang bisa menggoncangkannya, tidak ada sesuatu yang bisa menggoncangkannya. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang telah dibacakan tadi, wa allafa baina qulubihim, dan Allah yang melekatkan, mengeratkan di antara kalbu-kalbu mereka, law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakin Allah allafa bainahum. Ini di antara buah yang diharapkan tercipta di antara antum, di antara ahlus sunnah jamaah, tempat ini dan tempat yang lainnya, dari belajar, dari menuntut ilmu. Yang kemudian jika ada sesuatu, ada fitnah yang akan merusak, yang akan menggoncangkan manhaj, akidah, merusak ukhuwah, ya, ahlus sunnah jamaah, maka akan dihadapi secara bersama-sama demi maslahat, demi mencegah mafsadat. Ya, tentunya dengan tahapan-tahapannya. Tentunya dengan tahapan-tahapannya. Barakallahu fikum. Jadi kita berharap muta'allimun ala sabili najah, kita berharap termasuk dari golongan ini. Ya, dan sudah disebutkan tadi, diterangkan tadi, ini tidak ada batas waktunya. Tidak ada batas waktunya. Terus para tulab ini yang sekarang ini belajar di sini ataupun di tempat yang lainnya, kemudian sudah dianggap lulus, atau melanjutkan di tempat yang lainnya, atau kemudian betul-betul sudah meninggalkan ma'had, madrasah, bukan berarti kemudian berhenti belajar. Bukan kemudian setelah itu berarti tidak lagi mendatangi ma'had-ma'had, tidak lagi mendatangi majelis-majelis ilm. Namun terus di samping sudah diharapkan, ya, menjadi generasi-generasi pelanjut yang sudah ikut ta'awun bersama senior-seniornya sebelumnya di satu ma'had, di satu madrasah, untuk membina di ma'had itu dan mengembangkannya. Dan begitu banyaknya ma'had yang membutuhkan itu. Dan begitu kita, begitu kekurangannya kita. Kita sangat kekurangan. Ya. Terutama di wilayah kami sana, di Sulawesi Selatan. Nah, panggilan sangat banyak, permintaan sangat banyak. Namun tidak terpenuhi. Dalam rangka ini tadi, sabili najah ini, ta'allum ala sabili najah. Nah, terus sebagaimana Imam Ahmad rahmatullah alaih sudah jadi imam, menjadi imam sunnah, imam ahli hadis. Tapi terus dia membawa peralatan belajarnya. Peralatan belajarnya. Bersama tintanya, tempat tintanya, penanya. Ya. Sehingga ketika ditanyakan, ila mataya imam? Sampai kapan wahai imam kau melakukan ini? Sudah tua, sudah beruban. Kata Imam Ahmad rahmatullah alaih, ma'al mahbarah ila al-maqbarah. Bersama peralatan-peralatan belajar ini, tinta-tinta ini, sampai ke kuburan. Sampai pernah Al-Imam Ahmad ditanya oleh anaknya, matarroha ya abati, kapan beristirahat wahai ayahandaku? Kapan beristirahat dari perjuangan ini? Kata Al-Imam Ahmad, inda awwali qadamin wada'tuha fil jannah. Ini berhenti, perjuangan ini berhenti saat awal kali telapakku menginjak surga. Ketika awal telapak kakiku pertama kali sudah menginjak surga, itu baru berhenti. Artinya sampai mati. Itu maksudnya. Kita tidak ingin salah satu dari kita suatu ketika di tahun-tahun berikutnya tidak terlihat lagi di majelis ini atau majelis-majelis semisalnya di sini atau di tempat yang lainnya, di daurah-daurah dan yang lain. Namun kita ingin selalu melihat surah kita masih berjumpa, masih terus belajar, masih menuntut ilmu. Itu yang diinginkan. Ada sabili najah. Dan yang ketiga dari yang disebutkan Ali bin Abi Thalib, golongan yang ketiga adalah hamajun ru'aun atba'u kulli na'iq. Hamajun ru'a, kumpulan, golongan orang-orang rendahan, orang-orang hina, orang-orang nista. Bila ta'allum wala ilm, tidak menuntut ilmu, tidak menghadiri majelis, tidak peduli dengan majelis-majelis ilm, tidak peduli dengan ilm. Tidak mengenal ulama. Atba'u kulli na'iq. Mereka adalah pengikut setiap orang yang menyeru, berteriak, mengajak kepada kepentingannya. Mengikut begitu saja. Tidak punya filter, karena tidak punya ilmu. Tidak punya furqan, pembeda antara hak dan batil, antara sunnah dan bid'ah, antara ilmu dan syubhat, antara hak dan batil, antara ikhlas, tauhid dan syirik, kufur, antara khair dan syar. Atba'u kulli na'iq, ikut-ikutan. Di sana berteriak ikut, di sana mengajak ikut, di sana ajakan demonstrasi turun ke jalan ikut. Di sana ada ajakan yang dikemas bahwa ini demi perjuangan Islam, ini turun ke jalan demonstrasi ikut. Dan seterusnya. Sementara di sana banyak sekali penyeru. Masing-masing menyeru sesuai dengan kepentingannya, sesuai dengan hawa nafsunya. Yamiluna ma'a kulli rih, mencondong bersama dengan arah bertiupnya angin. Kemana? ia bertiup, maka di situ juga dia ikut. Apa yang lagi semarak di daerahnya, di tempatnya, ya, kemana angin bertiup, dia juga ikut ke situ. Nah, walam yastadi'u binuril ilm, tidak menerangi jalannya dengan ilmu, tidak menerangi pilihan-pilihannya dengan ilmu, tidak menerangi mauqif-mauqifnya, sikap-sikapnya, tindakan-tindakannya dengan ilmu. Walam yalja'u ila rukni wathiq, kata Ali bin Abi Thalib, dan tidak bersandar kepada suatu rukun pegangan yang kokoh, yang terpercaya. Ya, tidak punya filter ini tadi karena tidak punya ilmu. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Ini orang-orang yang hina, orang-orang yang nista, orang-orang bodoh, para muqallid yang membebek dengan membabi buta karena tidak punya ilmu penerang. Nah, kita tentunya tidak ingin, ya, kita tidak ingin termasuk pada golongan ini. Jika kita tidak ingin termasuk pada golongan ini, ya, kita tidak punya pilihan lain kecuali kita termasuk golongan yang kedua. Berarti kita harus terus belajar. Itu prinsip kita. Seperti kata Imam Ahmad, ma'al mahbarah ilal makbarah. Terus kita berjuang. Nuzakki anfusana bil ilm wal amal salih. Kita terus membersihkan diri kita, jiwa kita, mengembangkannya, menumbuhkannya menjadi jiwa yang suci, diri yang suci, menghiasinya dengan ilmu, iman, dan amal salih. Terus, ya, waspada dengan khutuwati syaitan, dengan langkah-langkah syaitan. Syaitan punya 1001 tipu muslihat, langkah-langkah, direkayasa. Jika yang ini tidak berhasil, direkayasa, dikemas dengan bentuk yang lain, sehingga orang-orang yang golongannya hamajun ro'a ini tadi, yang tidak punya ilm, bergeliman dengan kebodohan, kejahilan, tidak punya filter, tidak mengenal ulama, ya, tidak terbimbing, tidak ada petunjuk, akan hancur mengikuti khutuwati syaitan. Namun orang-orang yang belajar di atas ilmu, terbimbing, jika ada hal-hal syubhat menyebar, fitnah menyebar, ada hal-hal yang meragukan dia, ada hal-hal yang tidak faham, difahami oleh dia, nah, maka dikembalikan, minta fatwa, tanyakan kepada ulama, minta bimbingan, minta petunjuk kepada alimun rabbani ini tadi. Namun hal-hal yang dia sudah pelajari, dia sudah fahami, dia sudah ketahui ala ilm, karena dia penuntut ilmu, talibul ilm, dengan mantap punya mauqif yang jelas, apapun fitnah itu, sedasat apapun fitnah itu, tatkala dia butuh bimbingan, kembalikan ke alimun rabbani, tanyakan, kemudian mengikuti bimbingannya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan, wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, barang siapa mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsai wal munkar, maka sesungguhnya syaitan itu hanyalah memerintahkan kepada perbuatan fahish yang keji dan mungkar. Walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuh, seandainya bukan karunia Allah dan rahmat Allah atas kalian, ma zaka minkum min ahadin abada, maka tidak seorang pun di antara kalian yang akan bersih, yang akan selamat. Namun fadl, karunia dari Allah, rahmat dari Allah. Walakin Allah yuzakki man yasha, wallahu samiun alim, akan tetapi Allah SWT akan membersihkan, menyucikan jiwa-jiwa, diri-diri, siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Wa nas'alullah Subhanahu wa taala an nakuna minhum. Barakallahu fikum. Dengan ini kami anggap cukup tausiah ini. Kami tentunya berharap bahwa apa yang kami sampaikan bisa memenuhi permintaan apa yang diinginkan dari tausiah ini, sebagaimana yang telah diberi judul oleh panitia, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Jika ada kekurangan, maka kami mohon maaf. Nah, kemudian di